Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu wa ruwa Abdul Razzaq wa bana Umami Sun'ani al-Muhaddithi Muhaddithul Warwa Abdul Razak An Ma'marin An Ibni Tawus Qala al-Musannif Rawa Abdul Razak An Ma'marin An Ibni Tawusin An Abihi An Ibni Abbas. Itu oh. Ketemu enggak? Oh iya iya. Qala al-Musannifu rahimahullah ta'ala Warwa Abdul Razak An Ma'marin An Ibni Tawusin An Nabihi An Ibni Abbasin Annahu Annahu ru'ya Annahu ra'a rajulan Rajulan Intaqadu lima Sami'a hadithan An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallama Fis sifati Istankara Lidhalika Faqala ma faraku Haulai Yajiduna Rokotan Ainda Ma faraku haulai yajiduna rikotan Yajiduna rikotan Ainda Muhkamahu Muhkamihu ya. Ada Wayah Ainda muhkamihi Terus Wayah likau Wayah likuna Kuna Ainda mutasyabihi Mutasyabihihi Indaha Asyarihu Qauluhu Warwa Abdul Razak huwa bana Humma Huwa benu Huwa benu Hammam Hammami As-San'ani Al-Muhaddithi Al-Muhaddithu Al-Muhaddithu Muhaddithu Al-Yamani Sahibu At-Tasanifi Aththaru Ar-Riwayata An Ma'mar ibn Rashidi Sahibi Rashidin Rashidin Sahibi Az-Zuhri wa huwa Sayyidu Abdul Razzaq yarwi anhu katsiran wa Ma'marun bi fathil mimina mimaini mimaini wa sukun ya dua ya wa sukunu al-aini Abu Urwata ibni Abi Amrin Rashidul Rashidin Rashidin Al-Azdi dari Az Al-Azdi Al-Azdi Al-Harrani Thumma Al-Yamani Ahadul A'lami Min Ashabi Muhammad ibn Shihabi Az-Zuhri Yarwi anhu kathiran Qawluhu an ibn Tawusin Huwa Abdullah ibn Tawusil Yamani Qala Ma'marun Kana Min A'lamin Nasi Bil Arabiyyati Wa qala ibn Uyainata mata sanata isnataini wa thalathina wa mi'atan wa mi'atin oh mi'atin qawluhu an abihi huwa tawusu tawusun ya tawusu tawusu ibnu kaisani tawusun tawusu benu tawusu benu kaisa kaisana kaisana al al janadi al janadi bi fathil jimi wan nuni al-imamu al-alamu qila al-imamu al-imamu al-alamu naam terus qila ismuhu ismuhu daqwanun daqwanun naam daqwanun qaluhu qalahu qalahu ibnu al-zawji qultu wa huwa min a'imatil min a'imati tafsiri wa min au'iyati al-ilmi al-ilmi qala fi tahdhibi al-kamali 'anil walidi al-muwaqqari 'aniz zuhri qala qadamtu 'ala 'abdil maliki qadimtu 'ala 'abdil maliki ibni marwana fa qala min ayna qadimta ya zuhriyu qala qultu min makkah Qala min khallafat. Man khallaf. Qala man khallaf. Man khallafat. Man khallafta. Qala man khallafta yasuduha wa ahlaha. Qultu ata'a. Ata'u banu. Bukan itu ya? Enggak. Qultu ata'u banu abi Rabahin. Qala fa minal arabi am minal muwali? Mawali. Minal mawali. Qultu minal mawali. Qultu fabima sadahum. Fabima sadahum? Qala qultu bidiyanati war riwayati. Qala inna ahla adiyanati war riwayati liyan bagi. Layan bagi. Layan bagi. Layan bagi. Ayyasudu. Qala famay yasudu ahlal yamani? Qultu tawusa. Tawusu. Qultu tawusu ibnu sadahum. Kaisana. Iya, kaisana. Qala faminal arabi am minal mawali? Qala qultu minal mawali. Qala fabima sadahum? Qultu bima sadahu sada bihi ataun. Qala innahu la yambagi dhalika. Qala famay yasudu misra? Qultu yazidu ibnu abi habibin. Qala faminal arabi am minal mawali? Qala qultu minal mawali. Qala famay yasudu ahla syami? Qultu makhula. Makhulun. Qultu makhulun. Qala faminal arabi am minal mawali? Qultu minal mawali abdun nubiyun. Nubi a'taqatahu. A'taqatahu. A'taqatahu imra'atun min Hudailin. Min Hudailin, naam. Qala faman yasudu ahlal jazirati? Qultu maimuna. Maimunu. Maimunu ibnu mihrana. Qala faminal arabi am minal mawali? Qultu minal mawali. Qala famay yasudu ahlal khurasana? Qala qultu ad-duhaka. Ad-duhaku ya. Ibnu Muzahim. Muzahim. Qala fa minal arabi am minal mawali? Qultu minal mawali. Qala fa mayasudu ahlal basrati? Qala qultu al hasana al basri. Al hasana. Al hasanu. Al hasanu al basri. Baik, perhatikan itu semua marfu semua. Iya. Marfu semua. Qala fa minal arabi am minal mawali? Qala qultu minal mawali. Qala wa wailaku. Wailaka. Wailaka ini. Qala wailaka wa may yasudu ahlal kufati? Qala qultu ibrahimu an-nakhai. Qala fa minal arabi am minal mawali? Qala qultu minal arabi. Qala wailaka ya zuhri. Farrajat. Farrajta. Farrajta ani wallahu litasudu. Wallahi. Wallahu. Wallahi litasud. Latasudanna. Latasudanna al-mawali alal arabi fi hadal baladi. Apa nih? Hai. Ha. Hatta. Oh, enggak ada taknya. Hatta yukhtibu. Hatta yukhtaba laha. Hatta yukhtaba laha alal manabiri wal arabi. Wal arabu. Wal arabu tahtaha. Terus. Qala qultu ya amiru. Ya amirul mu'minina. Innama huwa dinun min hifdhihi sa. Man hafidahu. Man hafidahu sada. Wa man daya'ahu saqat. Saqat. Tayy barakallahu fi. Tayyib. Kemudian qala al musannif, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Rawa Abdul Razzaq, Al-Imam Abdul Razzaq, sahib dari pernah dengar namanya Al-Musannaf. Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf itu ada Musannaf Ibn Abi Syaibah, ada Musannaf Abdul Razzaq. Ini belasan jilid. Wa rawa Abdul Razzaq an Ma'marin, dari Ma'mar an Taus, an ibni Taus, dari Taus an Abihi, dari bapaknya tentu dari Taus. An ibni Abbas, dari ibni Abbas, annahu ra'a rajulan intaqada. Wa ibni Abbas melihat seseorang, intaqada maksudnya irta'ada, gemeter. Ya. Lamma sami'a hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Tatkala orang tersebut mendengar ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang berbicara tentang sifat Allah, orang itu gemeter. Kenapa dia gemeter? Istingkaran lidzalika, karena orang tersebut mengingkari ya, hal tersebut. Dia keberatan, kok disampaikan ini Ibnu Abbas hadis hadis sifat. Ya, perhatikan ya. Hadis hadis sifat semuanya itu muhkamat. Bukan mutasyabihat. Semua hadis sifat, istiwa alal ars, aliyat, kemudian pokoknya semua hadis sifat, ayat-ayat sifat, Ar-Rahmanu alal ars istawa, ma manauka antas juda lima kholak tu biyadaya, hadis tangan, hadis nuzul, ayat sifat semua, hadis sifat semua itu muhkamat semua. Enggak ada yang mutasyabihat. Ya, maknanya jelas. Ya. Baik. Faqala. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Ma faraqu haula?" Ya, ini istifham ingkari. "Ma faraqu" dengan difathahkan fa dan ra juga difathahkan. "Ma faraqu" maknanya ya, "Ma khauf" gitu. Apa ketakutan mereka itu, kata Ibnu Abbas? Ya, apa kekhawatiran mereka itu? "Ya jiduna riqatan inda muhkamihi." Ya, kok mereka mendapati ada riqah? Ya, ada rekoh itu, ya, ada bisa menerima, ya, kok mereka bisa menerima? Ya, jidu nariqatan inda muhkamihi, ya, mereka mau mendengar, menerima ketika dibacakan nas-nas yang muhkam, ayat-ayat yang muhkam, yang jelas pengertiannya enggak ada yang lain. Wa yahlikuna inda mutasyabihi, namun mereka yahlikun, ya. Taib, namun mereka yahlikun binasa ketika dibacakan nas yang mutasyabih, yang sulit dipahami. Intaha. Taib, barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, wa qauluhu rawa Abdurrazzaq, siapa itu Abdurrazzaq? Beliau adalah huwa al-imam ini, Imam Ibnu Hammam As-Sanani. Huwa Abdurrazzaq bin Hammam As-Sanani rahimahullah ta'ala. Ya, beliau adalah al-imam al-hafidh, gurunya para ulama. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal sampai jauh-jauh datang dari Baghdad ke negeri Yaman, ke Son'ah, untuk belajar dengan beliau. Taibarakallahu fikum. Al-Muhaddis, Muhaddisul Yaman, sahibu tasani, pengarang banyak kitab. Ya, aktsara riwayata an Ma'mar ibn Rashid, sahibu Zuhri. Ia banyak meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid, ya, yang Ma'mar bin Rashid adalah sahabatnya Al-Imam Az-Zuhri. Wa Syekh Abdul Razak dan Ma'mar Az-Zuhri ini gurunya Syekh Abdul Razak, ya, As-Sanani yarwi anhu katsiran, yang ia banyak meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid. Taib, beliau wafat pada tahun 211 Hijriah. Nah, kemudian Ibnu Razak meriwayatkan dari Ma'mar. Nah, ini ya, Ma'mar bin Rashid. Nah, Ma'mar Ibnu Rashid. Ma'mar bi fathil mimain. Mimnya dua-duanya difathahkan. Ya. Kan ada mim itu dua, tapi bisukun wa sukunil ain. Ma'mar itu cara bacanya. Ya. Abu Urwata. Abu Urwah kunyahnya. Ma'mar bin Rashid. Ya. Abu Urwata. Ya. Abu Urwah Ibnu Abi Amrin. Nah. Abu Urwah Ibnu Abi Amrin. Abi Amrin kakeknya dia. Rashid. Nah, nama kakeknya dia adalah Rashid. Taib, ya, Ibnu Abi Amrin. Oh, apaan, benar ya, Abu Amrin nama kunyah bapaknya Rashid. Nah, Al-Azdi Al-Harrani Summa Al-Yamani, ya, negeri Haran kemudian negeri Yaman, asli negeri Haran kemudian berpindah ke negeri Yaman. Ahadul A'la min Ashabi Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri, salah seorang tokoh dari ya, teman-temannya Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Yarwi anhu katsiran, muridnya Imam Az-Zuhri, yang ia banyak meriwayatkan dari Imam ya Az-Zuhri, banyak hadis sekali. Taibarakallahu fiik. Wa qawluhu an ibn Tawus. Ya. Taib. Dari Ibnu Tawus. Ibnu Tawus berarti anak Imam Tawus, Abdullah bin Tawus Al-Yamani. Ya. Wa huwa Abdullah bin Taus al-Yamani qala Ma'mar, kata Ma'mar kana min a'lamin nas bil arabiyah. Ya, Abdullah bin Taus adalah orang yang paling berilmu tentang ilmu bahasa Arab. Wa qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah menyatakan, mata sanata sanatain wa salasina wa mi'atin. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah. Taib Ibnu Taus, seorang siqah, abid, ya, fadil, memiliki keutamaan. Ya. An abihi, dari bapaknya itu Taus Ibnu Kaisan. Ya. Qaus Ibnu Kaisan Al-Jandi bi fathil jim dan nun Al-Janadi. Nah, nunnya juga fathah. Al-Imam Al-Alamu. Ya, dalam cetakan yang lain Al-Alim, ya. Kalau Alam berarti tokoh. Kalau Al-Alim orang yang berilmu. Ada enggak yang cetakannya Al-Alim? Enggak ada ya, rata-rata Al-Alam. Kila ismuhu Dhaqwan. Ada yang mengatakan namanya Taus adalah Dhaqwan. Qala Ibnu Al-Jauzi. Qala Ibnu Al-Jauzi. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi. Tabarakallahu fik. Ya, qultu. Aku katakan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa huwa min aimati tafsir. Taus adalah termasuk di antara para imam tafsir, wa huwa min auiyatil ilm. Dan dia di antara bejana ilmu. Dialah bejana ilmu. Barakallahu fikum. Ya. Qala fi tahdhibil kamal. Ini berarti penulis kitab Tahdhibul Kamal yaitu Al-Mizzi, Al-Hafidz Al-Mizzi, muridnya Ibnu Taimiyah. Ya. Anil Walid. Jadi Al-Walid Al-Muwaqqari. Ya. Walid bin Muhammad Al-Muwaqqari. Ya. Al-Balqawi. Ya. Nah, mengenai Walid Al-Muwaqqari ini para ulama mengatakan dia matruk. Ini yang dikatakan oleh para ulama, di antara Ibnu Hibban, ya, di kitabnya Al-Majruhin. Allah alam, ya. Ya, bahkan beliau meriwayatkan dari Zuhri banyak hadis, tapi hadisnya mau doa. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, dari Al-Walid Al-Muwaqqari An-Zuhri, dari Zuhri. Qala, kata Zuhri, qadimtu ala Abdul Malik. Aku pernah datang kepada Abdul Malik bin Marwan, ya, khalifah. Wa qala min aina qadimta ya Zuhri. Ya, kata Abdul Malik bin Marwan, dari mana anda datang wahai Zuhri? Kata Zuhri, qadimtu, ya, min Makkah, dari Makkah. Qala man khallafta ya suduha wa ahlaha. Kata Abdul Malik bin Marwan, khalifah, siapa yang kamu serahi untuk ya suduha? Sa'ada Yasudu, di sini maksudnya yang membimbing mereka, yang menjadi tokoh penduduknya. Kamu tinggalkan kota Mekah, terus kamu tinggalin kota Mekah, siapa yang nanti, ya, untuk ngurusin agama mereka, yang berfatwa untuk mereka? Qultu, kata Az-Zuhri, yaitu Atha ibn Abi Rabah. Ya, Atha ibn Abi Rabah, ulama besar. Qala, kata Abdul Malik bin Marwan, ya, itu Atha ibn Rabah aminal Arab au minal mawali. Dia itu orang Arab, ya, orang Arab yang merdeka, atau dia dulu bekas budak, budak yang dibebaskan. Ya, qultu, kata Zuhri, dia minal mawali, dia bekas budak. Ya, tabarakallahu fikum. Ya, qala fa bima sadahum, kata Abdul Malik, terus dia membimbing mereka itu dengan apa? Dengan dasar apa? Kata Zuhri, ya, qultu bidianati wal riwayah, ya, karena dia punya diana, punya agama, dia religius, ya, dia orang taat beragama dan wal riwayah, dan dia punya banyak riwayat hadis, dia muhaddis. Ya, qala inna ahla dianati wal riwayah layan bagi ayyasudu. Kemudian, ya, ia mengatakan lagi, sesungguhnya orang yang memiliki sifat religius beragama, dialah yang layak untuk memimpin. Qala faman yasudu ahlal Yamani. Kemudian kata Abdul Malik bin Marwan, terus siapa yang memimpin orang-orang Yaman? Kata, ya, Zuhri, qultu Taus ibnu Kaisan. Ya, kata Abdul Malik, itu dia orang Arab apa orang bekas budak? Kata Zuhri, bekas budak. Kata Abdul Malik, dengan apa dia memimpin mereka? Bima sada bihi atau, sama seperti yang atau memimpin orang Mekah. Berarti dengan apa? dengan dianah dan riwayah. Ya, dia karena punya agama, dia beragama dan punya riwayah. Ya, kata Abdul Malik, ya innahu la yanbaghi dzalik. Ya memang sepatutnya demikian. Terus ditanya lagi, faman yasudu ahla Misr? Ahla Misra. Terus siapa yang memimpin orang-orang Mesir? Kata Az-Zuhri, Yazid ibn Habib. Ya, Yazid ibn Habib Al-Misri, Abu Raja. Ya, Abu Raja. Beliau adalah seorang yang siqah, faqih. Ya, siqah yang faqih. Ya, sama pertanyaan Abdul Malik, dia orang Arab atau bekas budak? Kata Az-Zuhri, bekas budak. Dengan kata Abdul Malik lagi. Terus siapa yang memimpin orang Yaman? Kata Az-Zuhri, makhul. Dia bekas orang Arab atau budak? Kata Az-Zuhri, bekas budak. Abadun Nubi. Nah, bahkan dia adalah Abadun Nubi. Ya. Seorang budak Nubi. Ya. Seorang budak Nubi, a'taqadhu imra'atun min Hudail, yang dibebaskan oleh wanita dari suku Hudail. Ya. Terus siapa yang memimpin Ahlul Jazirah, orang-orang Hijaz, Jaziratul Arab? Kata Az-Zuhri, Maimun bin Mihran. Ya, Maimun bin Mihran. Ya, Al-Jazari, Abu Ayyub. Ya. As-Siqah, dia seorang yang siqah, faqih. Nah. Tabarakallahu fikum. Kemudian sama pertanyaannya. Bekas orang Arab atau budak? Dijawab oleh Zuri, bekas budak. Terus siapa yang memimpin orang Khurasan? Ya, Khurasan itu Iran ke timur sana, Dagestan, ya, segala macam. Ya. Ad-Dhahhak katanya, bin Muzahim. Bekas orang Arab atau budak? Bekas budak. Siapa yang memimpin Ahlul Basra, Ahlul Basra di Irak? Kata Zuri, Al-Hasan Al-Basri. Dia orang Arab atau budak? Qala minal mawali, bekas budak. Ya. Kemudian akhirnya Abdul Malik ya, mengatakan, ya celaka, wailak, celaka, kata dia. Man yasudu al-Kufah. Terus siapa yang memimpin orang Kufah? Kata Zuri, Ibrahim An-Nakhai. Bekas orang Arab atau budak? Kata Zuri, orang Arab. Ya. Qala. Kemudian ya, ya Abdul Malik mengatakan, celaka ya Zuhri. Ya, celaka. Ya, cuman satu yang memimpin, yang memimpin seluruh kota-kota besar, pemimpin ulama mereka cuman satu yang orang Arab, yang bukan orang budak. Ya. Taib. Ya. Kata kata kata Abdul Malik apa? Farrajta anni. Ah, pas dijawab ini ya yang dibilang yang memimpin tadi siapa? Orang Kufah itu orang Arab, engkau telah membuatku lega. Wallahi latasudannal mawali alal Arab fi hadal balad hatta yukhtaba laha alal manabir wal Arabu tahtaha. Masyaallah. Ya. Engkau telah membuat aku lega wahai Zuri, kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Demi Allah, orang-orang bekas budak yang akan berkhutbah, ya itu apa latasudanna, orang-orang bekas budak itu semua yang akan memimpin, mawali itu memimpin orang-orang Arab di negeri ini ya, ya hatta yukhtabalaha, dikhutbahkan ya, atau hatta yakhtuba juga bisa kita baca, hatta yakhtubalaha alal manabir, hingga bekas budak itu khutbah di atas mimbar-mimbar wal arabu tahtaha, ayo orang Arab di bawahnya dengerin yang khutbah bekas budak. Qala qultu, kata Al-Imam Az-Zuhri, aku katakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya innama huwa din, ini urusan agama, man hafidahu sahada, siapa yang menjaga agama dengan ilmunya, ketaatan dia, dakwahnya, dia akan memimpin, wa man dayyahu saqata, siapa yang menyia-nyiakan, ya dia akan jatuh, enggak peduli dia mau orang Arab atau bukan. Ah, ini masya Allah. Ya, ini juga yang pernah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Aziz At-Turaifi di kitab beliau Al-Khurasaniyah. Ya, ketika Imam Ahmad mengatakan, ya, saat ini para ahli hadis adalah bukan orang-orang Arab. Disebutin Imam Bukhari, Muslim, mereka bukan orang-orang Arab. Ya. Mereka bukan orang-orang Arab, ahli hadis. Semua tuh Imam Tirmidzi, semua dari Khurasan, dari timur sana semua. Dari negeri-negerinya Khabib Nurmagomedov. Nah, itu. Bukan orang-orang Arab. Wa qauluhu dari Ibnu Abbas qad taqaddama. Telah berlalu di situ. Ya, hadisnya. Dan biografinya maksudnya ya, Habrul Ummah, sang tinta umat, wa turjumanul Quran. Ibnu Abbas adalah sang ya, pentafsir Al-Qur'an. Ya, wada'an Nabi sallallahu yang da'i, Nabi SAW mendoakan beliau. Ini belum dibaca ya. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, pahamkan di urusan agama ya, dan ajarkan dia habrul tafsir. Habrul umat apa bahrul umat yang tadi? Habru. Habrul ya. Kak Ibnu Abbas julukannya terkenal Habrul Ummah, tinta umat. Tintanya umat ya, Masya. Tafadhal Pak Ahmad. Wa anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu qala syarihu rahimahullah taala, qauluhu 'an Ibnu Abbasin qad taqaddama wa huwa habrul itu ya, yang ya. Rawanhu ashabu tadi udah terlanjur saya bacain, lupa. Oh, iya. Wa rawanhu ashabuhu. Wa rawanhu ashabuhu a'immatu tafsiri. Kamujahidin wa Sa'id ibn Jubairin wa Atha ibn Abi Rabah. Rabahin wa Tawusin wa Tawusin wa ghairihim. Qaluhu ma faraqu haula'i yastafhimu min ashabihi yashiru ila yushiru. Ya yushiru asyara yushiru ya, asyara yushiru yushiru ila unasin unasin mimma yahduru majlisahu min amatin nasi fa idza sami'u syai'an min muhkamil Qur'an min muhkamil Qur'ani wa ma'nahu khasala ma'hum faraqa. Ay khaufa farakun. Farakun itu artinya khauf. Farakun. Farakun. Ay khaufun. Fa iza sami'u syai'an min ahadisat sifati intaqadu kal mungkirina lahu falam yukhsal minhum al imanu al wajibu. Falam yahsul minhum al imanu al wajibu. Falam yahsul minhum al-imanu al-wajibu alladhi awjabahu Allahu ta'ala ala ibadihi al-mu'minina. Qala al-Dhahabi haddasa waqi'un an Israila bihadisin idha jalasa rabbu ala al-kursiyi faqtash'aro ya. Faqsha'arro. Rajulun inda waqi'in. Inda waqi'in nam. Faghadiba waqi'un. Ghadiba. Ya? Faghadiba. Faghadiba waqi'un. Wa qala adraknal a'mashu. A'masha. Oh iya. Kami pernah menjumpai A'mas. Iya. Maksud. Wa Sufyana yuhaddisuna bihadhihi al-ahaditsa wa la yunkiru. Ada alnya. Bihad. Oh iya. Lupa menulis ini. Wala yungkirunaha akhrajahu Abdullahi fi kitabir raddi alal jahmiyati warubama khasola ma'hum min adamit talaktihi bil qabuli tarku ma wajaba minal imani bihi fatushbihu haluhum hala min man qala Allahu fihim afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fala yaslimu minal kufri illa man amila bima wajaba alaihi fi dhalika. Fala yaslamu. Ya? Fala yaslamu. Oh yaslamu. Salima yaslamu. Iya. Fala yaslamu minal kufri illa man amila bima wajaba alaihi fi dhalika. Minal imani bi kitabillahi kullihi wal yaqini. Kama qala ta'ala, walladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat fa ammal ladhina fi qulubihim zaihun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha atawilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakaru illa ulul albab fa ha'ula'il ladhina dhakarahum Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma taraku ma wajaba alaihim minal imani bima lam ya'rifu ma'nahu minal qur'ani wa huwa haqqun la yartabu fihi mu'minun wa ba'duhum yafhamu minhu ghairal muradi minal ma'na alladhi aradallahu fayahmaluhu ala ghairi ma'nahu kama jaro li ahlil bid'ah kal khawariji wa rawidat ya hamala yahmilu itu tadi hamala yahmilu fayahmilu terus lanjut kal khawariji war rafidati wal qadariyati wa nahmihim mimma yata'awwalu ba'du ayatil qur'ani ba'du maf'ul ba'du ayatil qur'ani ala bid'atihi wa qad waqa'a minhum ma waqa'a minal ibtida'i wal khuruji anis siratil mustaqimi fa innal waqi'a min ahlil bid'ahi wa tahrifihim wa tahrifahum li ma'nal ayati yubayyinu ma'na qawli ibni Abbasin. Jadi tahrif ma'tuf ke waqi' isim an isim inna. Iya. Maka waqi' dari al-bid'ah dan tahrif mereka gitu. Wa sababu hadhil bid'ah jahlu ahliha wa qusuruhum fil fahmi wa adamu ahdil ulumi syar'iyyati ala wajhiha wa talaqqiha min ahliha al-arifina lima'naha alladhina waffaqahumullahu ta'ala lima'rifatil muradi wa tawfiqi bainan nususi wal qat'i bi anna ba'daha la yukhalifu ba'dan paradil mutasyabiyah ya paradil mutasyabihi illa ilal muhkami wa hadhihi tariqatu ahli sunnati wal jama'ati bi kulli zamanin wa makanin wa falillahil hamdu la nukhsi sana'an alaihi. Baik, barakallahu fikum. Warwa anhu ashabuhu wa imatu tafsir. Nah, murid-murid Ibn Abbas, para imam-imam tafsir meriwayatkan dari beliau. Semisal Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah, Taus dan yang lainnya. Ini para imam-imam tafsir murid Ibn Abbas. Ya. Qawlu kata Ibn Abbas, ma faraqu haula faraq, apa itu faraqun? Ya, itu khauf. Ketakutan apa mereka itu? Kedengar Ibn Abbas menyampaikan hadis-hadis sifat. Yastafhimu min ashabih. Ibn Abbas bertanya ini kepada murid-murid beliau. Yushiru ila unasin. Beliau mengisyaratkan kepada orang-orang mimman yahduru majlisahu. Ya, di antara yang hadir di majlis beliau, yang di mana beliau di majlis tersebut menyampaikan hadis sifat, yang orang-orang tersebut min ammatin nas, orang awam. Berarti menyampaikan hadis-hadis sifat di hadapan orang-orang itu boleh. Makanya saya bawa ini kitab Al-Mulakhas, Syekh Shalal Fauzan memberikan ma yustafadu minal asar, di antara faedah dari asar ini kata Syekh Shalal Fauzan apa? Annahu la mani'a min dzikri ayati sifati wa ahadisiha. Ya. Bihadratil awam min nas, bihadrati awam min nasi wa khawasihim min babi ta'lim. Ya, bahwa enggak ada yang mencegah untuk menyebutkan ayat-ayat sifat, ya, min dzikri ayati sifat dan hadis-hadis sifat walaupun dihadiri oleh orang-orang awam, ya, maupun orang-orang khawas, sekarang kan pembelajar, enggak ada pengaruhnya. Ibn Abbas menyampaikan ini di hadapan orang awam. Fa idza sami'u syai'an min muhkamil Qur'an wa ma'naha ya wa ma'nahum, ingat ya, ayat sifat semuanya muhkamat. Bukan mutasyabihat. Nah, apabila mereka mendengar suatu hal dari ayat-ayat muhkam Qur'an wa ma'nahu dan maknanya, hasala ma'hum faraqun. Kemudian ada ketakutan pada mereka. Ai khaufin, ai faraqun, ai khaufun, itu ketakutan. Fa idza sami'u syai'an min ahadits sifat intafadu. Ya. Nah, kalau mereka mendengar sesuatu dari hadis-hadis sifat, mereka intafadu. Intafadu itu apa? Ya, maksudnya adalah irtada'u. Gemeteran mereka. Kal mungkirina lahu, seperti orang-orang yang mengingkari hadis-hadis sifat tadi. Ya. Falam yahsul minhum al-iman al-wajib. Maka enggak ada pada mereka keimanan yang wajib ketika mendengar ayat sifat. alladzi aujaballahu ta'ala ala ibadihil mu'minin, yang telah Allah wajibkan kepada hamba-Mu yang beriman. Kata Az-Zahabi, haddatsa Waqi'un, ya, al-Imam Waqi' ibn Abi Jarrah, ya, Waqi' bin Jarrah telah menyampaikan sebuah hadis, bi hadisin. Kata Waqi' apa? Idza jalasa ar-rabbu 'alal kursi, apabila Allah Rabb duduk di atas kursi. Nah, kemudian faqsha'arra rajulun inda Waqi'. Ya. Maka tiba-tiba ada orang yang gemeteran menggigil di sisi Waqi'. Faghadiba Waqi', Waqi' pun marah. Qala adrakna al-A'masa wa Sufyan, kata Waqi', kami telah menjumpai Imam A'mas, Imam Sufyan, yuhaddisuna bihadhihi al-ahadits. Mereka menyampaikan semisal hadis-hadis ini, wala yunkirunaha, dan mereka tidak mengingkarinya. Ya. Akhrajahu, ini dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad di kitab beliau Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Ya. Wa rubbama hasala ma'hum min adabi talaqihi. Nah, yang terjadi pada mereka itu kenapa? Min adami talaqihi. Karena tidak ada penerimaan mereka bil qabul, menerima hadis-hadis tadi, wa tarku ma wajaba minal imani bih. Ya. Dan mereka malah meninggalkan apa-apa yang kewajiban bagi mereka untuk mengimani hadis-hadis sifat tadi. Ya, barakallahu fikum. Fatushbihu haluhum, maka keadaan mereka ini menyerupai halaman qala Allahu fihim, keadaan orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, afatu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab aja dan kalian kufur kepada sebagian kitab yang lain? Fala yaslamu minal kufri, enggak ada yang selamat dari kekufuran, illa man amila bima wajaba alaihi fidzalika minal iman bi kitabillahi kullih wal yaqin. Kecuali orang yang mengamalkan dari apa yang Allah wajibkan, ya, pada kitab tersebut, berupa keimanan kepada kitab Al-Qur'an keseluruhannya dan yakin sebagaimana Allah berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan pada engkau Al-Qur'an. Di antara Al-Qur'an itu ada ayat-ayat muhkamat. Itulah induk dari kitab, dan yang lainnya mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una matasyabaya minhu. Adapun orang-orang yang di dalam hati ada penyimpangan, dia malah mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Kenapa? Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wil. Karena mencari fitnah, mencari ta'wil. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, enggak ada yang mengetahui ta'wil dari ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, dan orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan kami beriman tentangnya. Kullu min 'indi rabbina, semua itu dari Rabb kami. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Ya, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Faha'ula'il ladina dakarahum Ibn Abbas, maka mereka ini yang disebutkan Ibn Abbas, tarakuma wajaba alaihim minal iman, mereka telah meninggalkan apa yang menjadi kewajiban bagi mereka berupa keimanan, bima lam ya'rifu maknahu minal Quran, untuk mengetahui hal-hal yang mereka belum ketahui maknanya, untuk mengimani hal-hal yang mereka belum ketahui maknanya sekalipun di Al-Quran. Wawahakun layartabu fihi mu'min, yang inilah yang hak, yang seorang mukmin gak boleh ragu di situ. Wabaduhum yafhamu minhu ghairal murad minal makna alladhi aradallahu fayahmiluhu ala ghairi maknaha maknahum. Ya, dan sebagian mereka ada yang memahaminya dengan pemahaman yang tidak dikehendaki Allah, sehingga mereka mengartikan, mentafsirkan dengan arti yang salah, yang keliru, dengan selain makna yang sebenarnya. Kama jara li ahli bidah, semoga ini terjadi pada ahli bidah, semisal khawarij, rafidah, qadariyah, dan semisal mereka mimman yata'awwalu ba'da ayatil Qur'an, dari sebagian orang-orang yang mentakwil ayat Qur'an ala bid'atihi, di atas bid'ahnya. Waqat waqa'a minhum ma waqa'a, terjadilah dari mereka apa yang telah terjadi, minal ibtida', dari berbagai bid'ah-bid'ah, wal khuruj 'anis siratal mustaqim, dan keluar dari jalan yang lurus. Ya. Tayyib. Fa innal waqi'a min ahli bid'ah wa tahrifahum li ma'nal ayati yubayyinu ma'na qawli Ibnu Abbasin. Ya. Karena realita dari ahli bid'ah dan tahrif penyimpangan mereka itu, ya, terhadap makna ayat, itulah yang menjelaskan makna ucapan Ibnu Abbas. Wa sababu hadhil bid'ah, dan sebab bid'ah-bid'ah ini semua, jahlu ahliha, kebodohan mereka ahli bid'ah tadi, wa qusuruhum fil fahmi. Ya, dan dangkalnya pemahaman mereka. Wa adamu akhdhil ulum asy-syar'iyyah ala wajhiha. Ya, dan mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu syariah ini dengan benar. Ya, wa talaqiha min ahliha. Dan mereka tidak mengambilnya dari orang-orang yang berilmu betul-betul, yang arifin di makna, yang mengetahui maknanya. Alladzina waffaqahumullahu ta'ala li ma'rifatil murad, yang Allah telah berikan taufik kepada mereka untuk mengetahui maksud dari ayat-ayat Allah. Wa taufik bainan nusus, ya, dan diberikan taufik, ya, bainan nusus, untuk memadukan nas-nas, maksudnya mengkompromikan nas-nas. Wal qat'i bi anna ba'daha la yukhalifu ba'dan, ya, ya, dan memastikan bahwa sebagiannya tidak menyelisih sebagian yang lain. Waraddil mutasyabihi ilal muhkam, dan mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih yang sulit dipahami kepada yang muhkam, yang jelas. Wa hadhihi tariqu ahli tariqatu ahli sunnati wal jamaah fi kulli zaman wa makan, inilah jalannya ahli sunnah wal jamaah di setiap zaman dan tempat. Falillahil hamdu la nuhsi tsana'an alaih, ya, maka segala puji bagi Allah yang kita tidak mampu, ya, untuk menghitung sanjungan untuknya. Nah, dzikru ma warada an ulama salaf fil mutasyabih, penyebutan tentang keterangan yang terdapat dari ulama salaf tentang mutasyabih. Nah, fadhal mukilah. Qala rahimahullah, dzikru ma warada an ulama salaf fil mutasyabih. Qala fi ad-durari al-mansuri akhrajal hakimu wa sahahahu an ibni mas'udin an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana al-kitabul awwalu yanzilu min babi wahidin min babin wahidin ala harfin wahidin fa nazala al-qur'anu min sab'ati abwabin ala sab'ati ahrufin zajrun wa amrun wa halalun wa haramun wa muhkamun wa mutashabihun wa amsalun fa ahillu halalahu wa harrimu haramahu waf'alu ma umirtum bihi wantahu amma nuhitum bi anhu wa'tabiru bi amsalihi wa'malu bi muhkamihi wa aminu bi mutasyabihihi wa qulu amanna bihi kullun min indi rabbina. Qala wa akhraja 'Abd ibn Humaydin an Qatadata fi qawlihi ta'ala fa amma alladhina fi qulubihim zayghun qala talaba al-qawmu at-ta'wila fa akhta'u at-ta'wila wa asabu al-fitnata wa talabu ma tashabaha minhu fa halaku bayna dhalika. Wa akhraja 'Abd ibn Humaydin wa ibn Jaririn wa ibn Abi Hatimin an ibn Abbasin fi qawlihi ayatun muhkamatun qala minhunna faqul ta'alu ila thalath ayatin wa minhunna wa qad darabuka an la ta'budu illa iyyahu ila akhiril ayati. Wa akhraja ibn Jaririn min tariqi Abi Malikin an Abi Shalihin an Ibn Abbasin wa an Murratin wa an Murrata an Ibn Mas'udin wa nasin min sahabati al-muhkamatu an-nasikhatu allati yu'malu bihinna wal-mutashabihatu al-mansukhatu. Wa akhraja Abdu ibn Humaydin wa ibn Jaririn wa ibn Abi Hatimin an Ishaq ibn Su'aydin anna Yahya ibn Ya'maru wa aba fa khitata taraja'a hadhihi al-ayata hunna umul kitabi fa qala abu fa khitata hunna fawatihus suwar jama' dari surah hunna fawatihus suwari minha yustakhraju al-Qur'anu alif lam mim dhalikal kitabu minha ustukhrijat al-Baqaratu wa alif lam mim Allahu la ilaha illahu minha ustukhrijat Alu Imrana wa qala Yahya hunna allati fihinna al-faraidu wal-amru wal-nahyu wal-halalu wal-haramu wal-hududu wa imadu dini. Wa akhraja ibn Jaririn an Muhammad ibn Ja'far ibn Az-Zubairi qala muhkamatun hujjatul rabbi wa asamatul ibad wa ismatul ibadi wa daf'ul khusumi wal batili wa laysa fiha tasrifun wala tahrifun amma wada'at alayhi wudi'at amma wudi'at alayhi wa ukhra mutashabihatun fi sidqi lahunna tasrifun wa tahrifun wa ta'wilun ibtalallahu fihinna al-ibad al-ibada kama ibtalahum fil halal wal harami la yusrifna ila al-batili wala yahrifna wala yuharrafna anil haqqi wa akhraj ibn abi hadim an muqatil ibn hayyana innama qala hunna umul kitabi li'annahu laysa min ahli dinin la yarda bihinna wa ukhra mutashabihatun ya'ni fima balaghana alif lam mim wa alif lam mim sad wa alif lam mim ra qultu wa laysa fi hadhihi al athari wa nahwiha ma yus'aru ma yus'iru bi anna asma Allah ta'ala wa sifatihi min al mutashabihi wa ma qalahu an-nufatu min annaha min al mutashabihi da'wa bila burhanin. Nah, bisa selesai bab ini habis kan? Mana Abu Akilah baca tadi dari mana? Dari Dzikru ma warada. Baik, qala ad-Fiddur al-Mansur. Iya, Mas. Ya, disebutkan berkata penulis kitab Ad-Dur al-Mansur Akhrajul Hakim memakim meriwayatkan dan beliau mensahihkannya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana al-kitabul awwal yanzilu min babin wahidin. Kitab yang pertama turun dengan satu bab. Ya, ala harfin wahidin, satu huruf. Wa nazil Qur'an min sabati abwabin. Kemudian Qur'an turun di 7 bab. Ala sabati ahruf, di 7 huruf. Ya. Yaitu apa aja? Zajrun, yaitu perintah terkait dengan zajr. Ya, larangan itu ya. Amrun, perintah, halal, haram, muhkam. Muhkam jelas ya. Yang maknanya jelas. Wa mutasyabihun, mutasyabih yang maknanya belum jelas, yang dikembalikan pada yang muhkam. Ya, wa amsalun dan amsal. Amsal itu apa? Perumpamaan-perumpamaan. Wa tilkal amsaluna dribuha, kan begitu. Ya. Fa ahillu halalah. Maka halalkanlah kehalal apa yang Allah halalkan di Al-Qur'an. Wa harrimu harama, haramkanlah apa-apa yang ada di haram di Al-Qur'an. Wa fa'alu ma umirtum bih, lakukanlah apa yang kalian diperintahkan. Wantahu amma nuhitum anhu, bukan wantahu ya, wantahu. Ya. Ya. Ya. Kan di Al-Qur'an ada tuh. Ya, apa? Banyak ayat-ayat terkait ini. Ya. Ya. Ayat-ayat yang terkait itu. Larangan itu di apa? Di surah Al-Hasyr, ya, di surah Al-Hasyr. Ya, wa ma afa Allahu fama ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu intahu fil amr itu kan. Amma nuhitum bih, berhentilah ya dari apa yang kalian dilarang. Wa'tabiru bi amsali, ambillah pelajaran dari permisalan Al-Qur'an. Wa'malu bi muhkamihi, beramallah dengan ayat-ayat muhkam. Mu'minu bi mutasyabihi, berimanlah kepada ayat-ayat mutasyabihat. Wa qulu amanna bihi kullun min indi rabbina, katakanlah semua dari Rabb kami, ini kami beriman semua yang datang dari Rabb kami. Ya, kemudian beliau mengatakan ya, Imam Abdu Humaid mengeluarkan hadis dari Qatadah tentang terkait firman Allah, fa amal ladina fi qulubihim zaik, adapun orang-orang yang di dalam hati terdapat penyimpangan. Ya, qala talabul qaum ta'wila, yaitu ada suatu kaum yang mencari ta'wil. Fa akhta'u wa ta'wila, akhirnya mereka keliru dalam ta'wil. Wa asabu al fitnata, ya, akhirnya malah mereka terkena fitnah. Ya, wa talabu matasyabaha minhu fahalaku baina dzalik, akhirnya mereka malah cari-cari ayat yang mutasyabihat dan mereka binasa di antara hal tersebut, maka binasa karenanya. Ya, kemudian Abdun bin Humaid meriwayatkan juga, Jarir Ibnu Jarir meriwayatkan dari, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait firman Allah, ayatun muhkamat, Ya, minhu ayatul muhkamat, ya, minhunna qala minhunna. Ya. Ya, di antaranya ialah ayat-ayat muhkamat firman Allah, qul ta'alau, qauluhu ta'ala, qul ta'alau, kemarilah, katakan wahai Nabi, kemarilah kalian. Ila salasi ayat. Ya. Kemarilah kalian, ya. Sampai ketiga ayat, ya. Ya. Minhunna diantaranya wa qad rabbuka alla ta'budu ilah, ini jelas muhkam. Rabbmu memerintahkan jangan kalian beribadah kecuali padanya. Ila salasi ayat ba'daha, dan tiga ayat setelahnya. Ya. Wa akhraja Ibnu Jarir, Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalan Abi Malik, dari Abi Salih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan Wanasin minas sahabat, dan dari sebagian para sahabat, terkait muhkamat an-nasikhat allati yu'malu bihinna wal mutasyabih al-mansukhat. Ayat-ayat ayat muhkamat itu apa sih? Ayat-ayat yang nasikhat, ayat-ayat yang menasakh, ya, yang menghapus hukum ayat yang lain. Sedangkan ayat mutasyabih yang mansukhat, ayat yang dihapus hukumnya. Kemudian Imam Abdun bin Humaid, ya, ya, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ishaq bin Suwaid. Ya, Ishaq bin Suwaid. Bin Suwaid ini kalau di Indonesia jadi apa? Sewet. Di Indonesia jadi sewet. Ya. Nah. Suwaid aslinya tulisannya seperti ini, Suwaid. Ya. Muhammad Ibnu Umar Ibnu Abdullah As-Suwaid. Nah, di Indonesia jadi Sewet. Nah. Ya. Saya pernah ngelihat tulisan Ustaz Muhammad As-Suwaid ketika ngasih nama beliau. Ya. Suwaid. Oh, Suwaid. Kok jadi? Enggak marga itu. Oh, ya, keturunan sono lah. Kok jadi Sewet? Suwaid, kayak Smith, Sumait, ya. Bahar, Bahar Smith, ya. Sumait, Sumait, Ubadah bin Samit, itu lain lagi, lain lagi. Ini Sumait, jadi Smith, Suwaid, Sewet. Anna Yahya ibn Mu'ammar dan Abu Fakhitah taraja'a hadhil ayah. Ya. Yahya bin Ya'mar dan Abu Fakhitah, ya, saling mengkaji ayat ini. Hunna ummul kitab, kata Abu Fakhitah. Hunna itu maksudnya fawatihus suhar, suar. Ya. Kata Abu Fakhitah, itulah fawatih, pembuka surat-surat. Minhunna yustakhrajul Qur'an. Yang dari situlah Al-Qur'an dibuka, alif lam mim, dzalikal kitab. Minha ustukhrijatil baqarah, disitulah Al-Baqarah dibuka, alif lam mim, Allahu la ilaha Allahu la, itu ya. Minha di antara itulah ustukhrijat Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa, itu. Kata Yahya, hunna allati fihinna al-faraidu. Ya, kata Yahya, apa namanya, mengenai ummul kitab itu yang fihinna al-faraid. Ya. Kan kalau tadi dibilang itulah bermula surat Ali Imran Al-Baqarah, katanya oh enggak. Itulah yang di dalamnya ada kewajiban-kewajiban. Wal amru perintah, wa nahyu larangan, wal halal halal kehalalan, wal hudud batasan-batasan. Wa imanuddin dan pokok tiang-tiang agama ini. Ya. Dan Imam Ibnu Jarir dan Muhammad bin Ja'far Az-Zubairi meriwayatkan, ya, katanya beliau mengatakan dari Ibnu Zubair. Ya, Ibnu Jarir dan Muhammad bin Jarir bin Zubair, ya, mengatakan al-muhkamat fihinna hujjatur rabb. Ya, ayat-ayat muhkamat adalah hujjah Allah. Ya, wa ismatul ibad, dan benteng para hamba. Wa daf'ul khusum al-batil, dan penangkas, penangkis ya para musuh dan kebatilan. Laisa fiha tasrifun, yang di dalam ayat muhkamat enggak ada tasrif. Ya, tidak ada pemalingan, wala tahrif, tidak ada tahrif penyelewengan. Amma wudi'at 'alaihi. Ya, dari tujuan ayat tersebut diletakkan. Wa ukhra mutasyabihat, sedangkan yang ayat yang lain mutasyabihat fi sidqi. Ya. Taib. Maksudnya fi sidqi. Ya. Dalam hal kejujuran. Ya, lahunna tasrifun wa tahrifun wa ta'wilun. Yang ayat-ayat mutasyabihat bisa ditasrif, bisa ditahrif, bisa ditakwil. Maka butuh kejujuran. Ibtalallahu fihinna al-ibadah. Allah menguji para hamba dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kamabtalahum fil halal wal haram. Sebagaimana Allah menguji mereka dalam halal haram. La yusrafna. Ya. Sehingga ayat-ayat tersebut gak bisa dipalingkan. Ilal batil ke batil. Wa la yuharrafna. Tidak bisa diselewengkan anil haq, dari kebenaran. Ya. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan. Ya. Innama qala hunna ummul kitab, hunna ummul kitab innahu li'annahu laisa min ahli din wa la yarda bihinna. Ya, karena tidak ada orang yang taat dalam agama dengan yang tidak ridho dengannya. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang ayat yang lainnya mutasyabihat, yakni fima balaghana, yaitu terkait ayat-ayat yang telah sampai kepada kita. Alif lam mim, alif lam mim sad, alif lam mim ra. Ya, qultu, kata Abdurrahman bin Hasan, aku katakan laisa fi hadhil asar wa nahwiha, di dalam asar-asar riwayat-riwayat ini dan semisalnya enggak ada, ya tidak ada satu keterangan, ya min an, tidak ada satu keterangan pun wa nahwiha mayyushiru bi anna asmaullahi ta'ala wa sifatihi minal mutasyabih. Tidak ada keterangan yang mengesankan bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya termasuk ayat mutasyabih. Wa maqalahu an-nufatu min annaha minal mutasyabih da'wa bila burhan. Dan ada pun yang dikatakan oleh an-nufat, para penolak sifat-sifat Allah, bahwasanya ayat-ayat sifat, nama-nama Allah termasuk mutasyabihat, itu adalah klaim tanpa bukti. Nah, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah s.a.w. yadkuru rahman. Tatkala orang Quraisy menyebut, mendengar Rasulullah s.a.w. menyebut nama Allah yang maha rahman, engkaru dalik, mereka mengingkari hal tersebut. Fa'anzalallahu wahum yakfuruna birrahman. Dan Allah berfirman, dan mereka kufur kepada Allah yang maha rahman. Hai Syekh Marwan, habisin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala asyarakun rawa ibnu jaririn an qutadata wahum yakfuruna birrahman dhukira lana anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyyah zaman al-Hudaybiyyah khina salaha Quraisyan kataba hadha ma salaha alaihi Muhammadu Rasulillahi Rasulullah faqala musyriku Quraisyin la in kunta rasulullah summa qatalanaka laqad zalamnaka walakin uktub hadha ma salaha alayhi Muhammad ibn Abdullah faqala ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'na ya rasulullah nuqatiluhum. Oh, itu berarti fi'il mudhari setelah fi'il amr majzum. Da'na ya Rasulullah nuqatilhum. Nuqatilhum. Ya. Faqala la. Tapi i'rab yang benar apa? Ya, jawab syart. Ya. Min fi'il syart. Min syart apa namanya? Dari syart majzum, dari fi'il syart yang majzum. Ya. Nuqatilhum. Baik. Terus faqala la walakin uktubu kama yuriduna inni Muhammad ibn Abdullah falamma katabal kitab kitaba bismillahirrahmanirrahim Qultu qalat Quraisyun ammar rahmanu fala na'rifuhu wa kana ahlul jahiliyati yaktubuna bismika Allahumma faqala ashabuhu ya rasulullahi ya'na nuqatilhum qala la walakin uktubu kama yuriduna wa rawa aidan an mujahidin qala qawluhu kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam al-ayata qala hadha lama katibun kataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fil Hudaybiyyah kataba bismillahirrahmanirrahim qalu la taktub ar-rahmanu wa ma nadri ma ar-rahmanu wa la taktub illa bismika Allahumma qala Allahu wa hum yakfuruna bir-rahman qul huwa rabbi la ilaha illahu wa rawa aidan an ibni abbasin qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u sajidan ya rahmanu ya rahim faqala al-musyrikuna hadha yas'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u masnan fa anzalallahu qul ad'u allaha aw ad'u ar-rahman ayyaman ma tad'u falahul asmaul husna. Nah, ini orang Quraisy mengingkari ya nama Allah ar-rahman, ya di perjanjian Hudaybiyah. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka kufur kepada nama Allah ar-rahman. Dzukira lana, disebutkan kepada kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu zaman perjanjian Hudaybiyah, hina salaha Quraisyan, tatkala beliau melakukan perjanjian damai dengan Quraisy, ya, kata beliau menulis hada masalaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah perjanjian yang dituliskan oleh Muhammad Rasulullah. Maka musyrikun Quraisy mengatakan, la in kunta Rasulullah. Kalau engkau Rasulullah, tidak kita ingkari, ma qatalnaka. Kita enggak akan perangi engkau. Ngapain kita perangi Rasulullah? Utusan Allah. Nah, kalau kami perangi engkau, laqad zalamnaka. Kami berarti telah berbuat zalim pada engkau. Padahal memang benar Quraisy berbuat zalim, tapi mereka ini kepedean. Nah, yang berkata ini adalah Suhail bin Amr, utusan Quraisy. Ya. Lakin uktub hadza ma salaha alaihi Muhammadun ibnu Abdullah. Namun tulis saja inilah perjanjian damai yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah. Kata para sahabat, da'na ya Rasulullah nuqatilhum, biarkan kami Rasulullah kita perangi aja mereka. Kata Nabi, walakin uktubu kama yuridun. Udah biarin aja. Tulislah seperti yang mereka inginkan. Ini Muhammadun ibnu Abdullah. Karena saya memang Muhammad bin Abdullah. Ya, maka tatkala falamma katabal katibu, ya, penulis juru tulisnya Rasulullah menulis bismillahirrahmanirrahim qalat Quraisyun. Quraisy mengatakan, adapun Rahman fala na'rifu. Kita enggak tahu itu. Ya, dan orang-orang jahiliyah mereka menulis bismika Allahumma, dengan nama Engkau ya Allah. Kata sahabat Rasulullah, wahai Rasulullah, da'na nuqatilhum. Biarkan kita perangi mereka. Kata para nabi, la lakin uktubu kama yuridun. Tulis saja sebagaimana mereka inginkan. Ya, dan juga beliau meriwayatkan dari Mujahid mengatakan firman Allah taala, kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam. Ya. Demikianlah kami telah mengutus engkau wahai Nabi pada suatu umat yang telah berlalu beberapa umat-umat sebelumnya. Ya. Qala hadza lamma kataba Rasulullah Quraisyan fil Hudaybiyah. Ya, inilah tatkala Rasulullah SAW menuliskan naskah perjanjian dengan orang-orang Quraisy di Hudaybiyah. Ya, kemudian Nabi menuliskan kataba bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Qalu, kata musyrikin Quraisy, la taktub ar-rahman, jangan tulis ar-rahman. Wa mana terima ar-rahman, kita enggak tahu siapa itu ar-rahman. Ya, la taktub illa bismika Allahumma. Jangan kau tulis kecuali dengan nama Engkau ya Allah. Ya. Kata Allah Ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman. Kul huwa rabbi la ilaha illahu. Mereka kufur kepada Allah Ar-Rahman. Katakanlah Ar-Rahman itulah Rabbku yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Beliau juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi SAW yada'u sajidan. Ini ketika di masa jahiliyah dulu, di masa Mekah dulu. Nabi berdoa kepada Allah dalam keadaan beliau sujud, ya Rahman, ya Rahim. Kata musyrikun, hada ya semua annahu yada'u wahidan. Ya dia ngaku-ngaku menyembah hanya satu Tuhan yang esa saja. Ternyata wahu yada'u masna-masna. Ternyata dia menyembah dua-dua. Nah, musyrikin Quraisy menyangka Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah selain Allah. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allah Ta'ala firmankan, Qulillahu a'udzu birrahman. Ya, katakanlah serulah Allah, serulah Ar-Rahman. Ayyaman ma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama mana saja yang kalian seru, dia telah, maka Allah memiliki nama-nama al-husna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.